Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 9 November 2018 dibacakan Ardiansyah dan Kamil. Warga Banda Aceh dipulangkan setelah ditahan 2 tahun di Malaysia. Bupati Ahmadi menangis di ruang sidang saat ditanya keadaan anaknya. Pembunuh guru honorer ditangkap di hutan pinus Kayulus. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial membawa pulang Rusli, 39 tahun warga Punge Banda Aceh yang selama 2 tahun terakhir ditahan di Malaysia. Rusli ditahan oleh pihak imigrasi Malaysia di Penang. Ia ditahan karena ada beberapa pelanggaran yang dilakukan, seperti tidak memiliki identitas dan dokumen resmi. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial pada Dinas Sosial, Rohaya Hanum, mengatakan Rusli dibawa keluarganya ke Malaysia sejak kecil saat masih berusia 5 tahun. Kemudian ia dibuatkan KTP palsu oleh pihak keluarga. Namun sebelum tsunami 2004 silam, keluarganya pulang ke Banda Aceh sehingga menjadi korban tsunami dan tinggallah Rusli sendiri di Malaysia hingga ia ditangkap pihak keamanan setempat. Namun tidak diketahui dengan jelas pekerjaan Rusli selama di Malaysia. Informasi ditahannya Rusli oleh imigrasi Malaysia diketahui Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Malaysia. Informasi itu kemudian diteruskan oleh KJRI ke pemerintah Aceh. Menindaklanjuti informasi tersebut, PLT Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansyah memerintahkan Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Andes Al-Hudri untuk mengurus proses pemulangan Rusli ke Aceh. Dalam proses pemulangannya, Rusli diantarkan langsung pihak imigrasi Malaysia dan KJRI ke Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara untuk diserahkan ke pemerintah Aceh. Proses serah terima warga Aceh tersebut berlangsung di Bandara Kuala Namu. Karena Rusli yang sebatang kara dan tidak memiliki rumah di Aceh, maka pihak Dinas Sosial Aceh menitipkan Rusli di lingkungan Pondok Sosial Ladong, Aceh Besar. Sederalun, Bupati Nonaktif Benar Meriah Ahmadi menitikkan air mata penyesalan di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis kemarin. Ruang sidang mendadak hening, tatkala suara Ahmadi tertahan sejenak. Ia tak kuasa melanjutkan kalimatnya. Ahmadi mendadak sangat sedih ketika seorang anggota tim kuasa hukumnya menanyakan keadaan anak-anak dan istrinya. Dari Jakarta, Fikar Wieda melaporkan. Beberapa saat terdiam, lalu Ahmadi coba menguasai diri. Tapi tetap saja tidak kuasa menahan titik air mata yang membasahi matanya. Istrinya yang duduk di bangku pengunjung juga tak kuasa menahan kesedihan. Selain ditanya anggota tim kuasa hukumnya tentang keadaan anak-anaknya, Ahmadi juga ditanyai apakah menyesal atas perbuatannya. Ahmadi mengakui penyesalan perbuatannya. Agenda sidang lanjutan kemarin adalah pemeriksaan terdakwa. Jaksa dan majelis hakim mencecar berbagai pertanyaan seputar penangkapan sampai pada pengiriman uang dan komunikasi dengan Gubernur Irwandi Yusuf serta ajudan Gubernur Hendri Yuzal. Menurut Ahmadi, dirinya mendapat permintaan uang dari Hendri Yuzal disampaikan melalui ajudannya Muyasir. Seperti diketahui, Bupati Ahmadi duduk di kursi pesakitan didakwa memberi suap kepada Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf untuk mendapatkan proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau DOKA. Sidang kasus ini akan dilanjutkan 22 November dengan agenda pembacaan tuntutan dan pledoi pada 29 November. Vonis hakim dijadwalkan dibacakan 3 Desember 2018. Sederalun, Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh meringkus RK alias Lukman, 28 tahun, pembunuh Daniel Juliansyah, 24 tahun, guru honor SD Negeri 53 Banda Aceh yang tewas digorok di Alimun Kos Kota Alam, Banda Aceh, Kamis 11 Oktober 2018 lalu. Pelaku yang juga rekan korban tersebut diringkus Rabu kemarin sekitar pukul 9 WIB di Desa Blang Nangka, Kabupaten Koyolus pada saat tersangka tengah menebang pohon pinus di kawasan itu. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kapolresta Banda Aceh Kombes Trisno Rianto mengatakan pembunuh guru honor tersebut dibeku tim opsional Polresta yang dipimpin Kasat Reskrim AKP M. Taufik bersama 13 anggota tim Polresta yang melakukan pemburuan terhadap pelaku sejak 27 hari lalu. Penangkapan RK merupakan akhir dari misteri pembunuhan yang menghilangkan nyawa dari guru honor SD Negeri 53 tersebut. RK merupakan pelaku utama. Sebelumnya polisi telah menangkap 5 penampung barang-barang milik korban yang ikut dibawa oleh tersangka saat itu, mulai dari HP, laptop, dan sepeda motor milik korban Daniel Juliansyah. Penadah barang milik korban itu ditangkap di sejumlah tempat di Sumatera Utara. Dari keterangan para penampung barang milik korban inilah diperoleh petunjuk keberadaan tersangka RK. Namun Kombes Trisno belum dapat menjelaskan detail yang melatar belakangi pembunuhan Daniel Juliansyah karena tersangka RK dalam perjalanan dibawa pulang ke Polresta Banda Aceh. Dugaan sementara motif tersebut terkait masalah utang antara korban dengan pelaku RK. Syadaralun, sipir dan personil kepolisian berhasil membongkar kasus dugaan peredaran sabu-sabu di rumah tahanan cabang Loksukun, Aceh Utara. Polisi pun berhasil menyita 5 paket sabu-sabu. Narapidana korban berinisial MA, 32 tahun diduga sebagai pemilik barang haram tersebut. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Kasat Narkoba Polres Aceh Utara AKP Ildan Ilyas menyebut Selasa lalu sipir dan polisi mendapatkan laporan di kamar C4 Rutan Loksukun ada napi yang diduga memiliki dan menjual sabu-sabu. Usai mendapat laporan, petugas langsung melakukan penggeledahan. Namun saat penggeledahan berlangsung, petugas melihat tingkah napi berinisial MA mencurigakan dan berusaha menghindar. Saat topi merah yang digunakan MA dibuka oleh petugas, ternyata di dalamnya ditemukan paket sabu seberat 1,12 gram. MA bersama barang bukti langsung diboyong ke Polres Loksmawe. AKP Ildani mengatakan berdasarkan pemeriksaan awal, MA mengaku sabu-sabu tersebut masuk ke rutan 2 hari sebelum ditemukan petugas. Identitas teman MA yang mengantar sabu ke rutan sudah diketahui dan saat ini sudah dinyatakan sebagai DPO. Sedangkan MA kini ditahan di Mapolres untuk proses hukum. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syadaralun, sebanyak 30 calon pejabat eselon 2 dites urin oleh Badan Nasional Narkotika Kabupaten BNNK dan Pemkab Biren Kamis kemarin. Tes urin di ruang kerja Sekdakap di Biren dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Wakil Bupati Biren H. Muzakar Agani mengatakan pihaknya telah menetapkan sebanyak 30 orang lulus untuk pengisian 9 posisi. Kemarin 30 calon pejabat tersebut diundang untuk mengikuti rapat terakhir. Setelah semua calon pejabat masuk ke ruang rapat, maka langsung diberitahukan tes urin oleh BNNK Biren. Menurut Muzakar, tes urin merupakan salah satu bagian dari upaya pencegahan narkoba di lingkungan Pemkab Biren, sehingga pihaknya melakukan tes urin tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada mereka. Apalagi kegiatan tersebut merupakan tahapan akhir dalam penentuan kepala dinas definitif. Sekdakap Biren Insinyur Jul Kifli menyebutkan tahapan akhir dari penjaringan pejabat yaitu tes urin terhadap 30 orang yang lulus berbagai seleksi. Dalam waktu dekat segera mengumumkan 3 nama untuk masing-masing jabatan yang akan diisi. Syederalun, nasib nahas dialami Syaifun 31 tahun pada Kamis kemarin. Pria muda itu harus merelakan telapak tangan beserta 5 jari sebelah kanan miliknya putus setelah mengalami kecelakaan kerja di kawasan Desa Gampung Baru, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Dari Aceh Jaya, Rizky Bintang melaporkan. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai operator kendaraan pemotong padi itu tercatat sebagai warga Kabupaten Biren dan saat itu sedang mengoperasikan mesin pemotong padi di lokasi. Kejadian naas bermula pada saat korban sedang melakukan pembersihan terhadap mobil pemotong padi yang hendak ia gunakan sesaat sebelum bekerja. Namun kali ini pekerjaan yang rutin ia lakukan sebelum bekerja tidak berjalan seperti biasa. Saat itu tangan kanan Saifun malah masuk ke dalam mesin sehingga menyebabkan putus pada pergelangan tangan. Serda Dedi Pranata Babinsa Koramil 01 Lamno Aceh Jaya yang berada di lokasi saat kejadian turut membantu evakuasi korban. Kapolsek Jaya Ibda Hedi mengatakan kejadian berawal saat Saifun sedang membersihkan mobil pemotong padi. Saat itu kondisi mesin mobil dalam keadaan hidup. Lalu tangan korban ketarik ke dalam mesin hingga telapak tangan serta lima jari sebelah kanan mengalami putus. Setelah mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Jaya, saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit di Banda Aceh untuk penanganan lebih intensif. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi di Jumat 9 November 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Dalun, wassalam.